Konsultasi Syariah. Hukum membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Pertanyaan, bolehkah membayar zakat fitrah di awal Ramadan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada tiga pendapat ulama mulai kapan zakat fitrah boleh ditunaikan. Pertama, zakat fitrah tidak boleh ditunaikan kecuali setelah masuk waktu subuh di tanggal 1 Syawal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, bahkan beliau menilai jika ada orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum waktu itu, zakat fitrahnya tidak sah dan harus diulang. Beliau mengatakan, waktu zakat fitrah yang menjadi batas wajibnya seseorang menunaikan zakat fitrah adalah setelah terbit fajar subuh di hari Idul Fitri. Selanjutnya, beliau menegaskan, tidak boleh menunaikan zakat fitri sebelum waktunya dan tidak sah. Al-Muhalla. Sanggahan, pendapat ini lemah. Karena para sahabat menunaikan zakat fitrah dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, para sahabat membayar zakat fitri sehari atau dua hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum Ramadan. Sebagaimana umumnya zakat boleh didahulukan jauh sebelum waktunya. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Al-Kasani, salah satu ulama Hanafi, menukil riwayat dari Abu Hanifah. Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa boleh menyegerakan pembayaran zakat fitrah setahun atau dua tahun sebelumnya. Bada'i al-Fawaid. Komentar, ini pendapat yang lemah, karena zakat fitrah sebabnya adalah puasa Ramadan dan hari raya. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang puasa dari segala tindakan sia-sia dan ucapan jorok, dan bekal makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Dan fungsi ini membersihkan orang puasa dari kesalahan selama puasa serta bekal makanan bagi orang miskin ketika hari raya tidak akan terwujud jika zakat itu ditunaikan jauh sebelum Ramadan. Ketiga, zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Zakat fitrah boleh ditunaikan di awal Ramadan, namun dianjurkan untuk ditunaikan sebelum berangkat sholat Id. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal Ramadan. Karena zakat fitrah merupakan kewajiban dengan dua sebab, puasa Ramadan dan Idul Fitri. Jika salah satu dari dua sebab ini sudah ada, boleh didahulukan zakat fitrah. Sebagaimana zakat mal, boleh dibayar setelah nisab meskipun belum haul. Selanjutnya, An-Nawawi menegaskan, dan dianjurkan untuk membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Al-Majmu'. Kemudian beliau menyebutkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Keempat, zakat fitrah boleh ditunaikan sehari atau dua hari sebelum Id. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Dan pendapat terakhir ini yang paling mendekati kebenaran. Dengan beberapa alasan berikut. Pertama, nama zakat fitri adalah penamaan berdasarkan waktu. Artinya, zakat yang dikeluarkan di waktu fitri. Seperti kata sholat duhur, berarti sholat yang dikerjakan di waktu duhur. Sehingga, adanya waktu fitri merupakan sebab disyariatkannya zakat fitri dan waktu fitri dimulai ketika masuk malam Idul Fitri. Ibnu Qudamah mengatakan, sebab wajibnya zakat fitri adalah masuknya waktu fitri. Dengan dalil penamaannya zakat fitri, dan tujuannya adalah igna atau mencukupi kebutuhan orang yang tidak mampu di waktu hari raya, sehingga tidak boleh didahulukan sebelum waktunya. Al-Mughni. Kedua, Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id. Ibnu Umar menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok kurma atau gandum bagi seluruh kaum muslimin, baik budak atau orang merdeka, lelaki atau wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Beliau perintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat keluar menuju lapangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdasarkan keterangan di atas, pada asalnya zakat fitrah hanya ditunaikan ketika masuk tanggal 1 Syawal. Namun mengingat ada riwayat dari para sahabat bahwa mereka telah mengumpulkan zakat dua hari sebelum Idul Fitri, ini menjadi pengecualian bahwa zakat boleh dibayarkan di waktu itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, para sahabat membayarkan zakat fitri sehari atau dua hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, dalam rangka kehati-hatian, kita tidak membayar zakat fitrah kecuali mendekati Syawal, sehingga kita bisa memastikan telah bayar zakat fitrah tepat waktu. Demikian, Allahu a'lam.